Sayang saya cuma mau bilang, jangan kau selingkuh, jangan nakal-nakal di sana. Dan tolong ingat pulang, jangan terlalu kau lama-lama di sana. Saya rindu sayang, ingat waktu kau pegang saya punya tangan. Saya tunggu sayang, sampai kau kembali lagi dalam saya punya pelukan. Oh, oh, oh, oh. Sayang kau jaga diri baik-baik, jaga mata, jaga hati, jangan sampai tak gaik, yeah. Tak usah cari yang lebih baik. Sayang kau banyak-banyak lapis dingin cinta, yeah. Tak tunggu kau pulang, rindu kau kesenyuman, tambah deng kau pelukan, saya tak bisa lupakan. Tolong jaga mata, jaga hati, karena kau tahu satu cinta mati. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi. Sumpah, sapu cinta untuk kau. Tak tunggu sampai kau pulang, jangan dengar yang dorang bilang. Sumpah, hanya kau yang saya sayang. Jaga hati, jangan cari lain lagi. Sumpah, sapu cinta untuk kau. Tak tunggu sampai kau pulang, jangan dengar yang dorang bilang. Sumpah, hanya kau yang saya sayang.